Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersua lagi kita lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dan pencinta tafsir Sya'rawi yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahuddin لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan berlayar, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah kemudian angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka kemudian berkata, sesungguhnya jika kamu menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap yang diilustrasikan atau digambarkan oleh ayat yang mulia ini sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Artinya, manusia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia susah. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini bahwa sebahagian daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, bahkan ini juga terjadi pada umat Islam, ketika mereka berlayar, ketika angin tenang dan suasana baik-baik saja, maka mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbuat maksiat di atas kapal atau di tempat mereka tinggal. Namun begitu badai datang, begitu azab Allah Subhanahu wa taala menimpa dan menerpa kehidupan mereka, maka kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bala itu ditimpakan Allah begitu saja pada diri mereka tanpa ada sangkut paut dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah dikala engkau senang, Allah ingat kepadamu dikala engkau susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Al-Fadl bin Abbas, adik daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Rasulullah ketika itu berada di atas unta dan berkata kepada Ibnu Al-Fadl bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, fa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah dan peliharalah Allah di dalam dirimu, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jikalau engkau menjaga Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu dimanapun engkau berada. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita berdoa memaksa Allah. Kita minta pagi, kita ingin supaya siangnya dikabulkan. Atau jangan juga sampai ketika kita berdoa, kita dalam kondisi terpaksa. Jadi jangan berdoa dengan memaksa, dan juga jangan berdoa hanya ketika terpaksa. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para asatiz kita yang lazim kita dengarkan suara-suara mereka di setiap hari. Ada Ustaz Fajrul, ada Ustaz Zainal Arifin, dan ada Ustaz Perdana. Fadal. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena di samping melanjutkan keterangan terdahulu, masih ada aluran cerita dari keterangan terdahulu. Ayat ke-22 dari surat Yunus ini menggambarkan tentang bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada umatnya, kepada hambanya, walaupun hambanya itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat 21 sudah dijelaskan bagaimana sikap kasih sayang Allah, kelembutan, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, makhluk ciptaannya, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi di dalam ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kasih sayangnya itu tetap Ia berikan, walaupun hambanya, walaupun manusia yang diciptakannya itu banyak melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Menarik di dalam ayat ini ketika Allah menggambarkan bagaimana suasana di lautan. Pada saat seseorang berada di tengah lautan, mengendarai bahtera kapal yang besar, dan kemudian mendapatkan angin yang tenang, mereka bergembira. Akan tetapi pada saat mereka berada dalam kondisi yang mencekam, ombak yang begitu besar, kemudian rasa takut yang memuncak, maka mereka akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah menggambarkan kasih sayangnya yang besar kepada kita hambanya. Allah menggambarkan tentang bagaimana sikap rahmat dan kasih sayangnya itu merupakan satu hal yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak layak bagi setiap manusia, secara khusus muslim, untuk menentang segala dakwah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam kehidupan ini rahmat Allah begitu besar kepada kita, Dia berikan mata kepada kita, tapi ternyata di dalam keseharian kita masih banyak mempergunakan iman mata itu untuk melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh tetap nikmat mata itu tetap diberikan Allah. Tidak pada saat seseorang melakukan tindakan tidak baik langsung nikmat mata itu dicabut. Allah juga memberikan kepada kita nikmat tangan yang bisa melakukan pekerjaan, kaki yang bisa dibawa berjalan ke sana kemari. Tapi terkadang kalau dihitung persentasenya, ternyata masih banyak di antara kita yang mempergunakan nikmat tangan dan kaki itu untuk hal-hal yang tidak baik. Kaki yang seharusnya dibawa berjalan ke masjid ternyata lebih banyak dibawa berjalan ke tempat-tempat yang tidak begitu berfaedah, ke mall dan na'udzubillah ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Tapi toh dengan kelancangan kita, dengan sikap tidak tahu diri kita, atau dalam bahasa yang lebih kasar, penentangan kita terhadap Allah, ternyata tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan, dan itu adalah merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma di dalam ayat ini kembali kita diingatkan bahwa pada saat nikmat itu tetap diberikan oleh Allah, waspadalah, karena bisa jadi nikmat yang diberikannya itu merupakan satu penangguhan hukuman kepada kita, yang kalau kita tidak sadar, ternyata nanti pada saatnya kita akan mendapatkan hukuman yang begitu dahsyat dan tidak akan sanggup kita menahannya. Iya, ini juga ayat yang kita kaji saat sekarang ini adalah gambaran ketika Allah memberitakan kepada kita, walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri. Ini adalah menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Tetapi banyaknya nikmat itu juga, sisi lain ayat ini juga memberitahukan kepada kita banyak orang menentang, arti kata menentang, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang yang berdakwah pun ditentang, dalam arti kata tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan di sini juga, wa dhannu annahum uhita bihim. Dhannu di sini adalah hal yang mereka duga yang sangat kuat sekali akan adanya musibah itu sudah dekat akan mengenai mereka. Disitulah mereka mengatakan, da'ullah mukhlisina lahuddin la'in anjayna min hadihi lanakunanna minal syakirin. Mereka berjanji kalau seandainya mereka ini diselamatkan nantinya, mereka itu betul-betul ingin menjadi manusia bersyukur. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang sudah banyak terlalu menentang dakwah Islam atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan mereka jauh dari kesyukuran nikmat Allah tersebut. Tapi kenapa di sini menjadi rahasianya disebutkan lanakunanna minasyakirin, Sa'arifin? Padahal mereka itu tahu bahwasanya setiap penentangan itu dan begitu dekatnya azab pada mereka itu, mereka ingin berjanji supaya aku ini dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena memang terhindar dari musibah itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri. Kita dibantu orang, bersyukur itu adalah suatu ucapan yang logis kita sampaikan. Ketika manusia sudah tidak dapat membantu, maka dia pasti berpikir ada di sana satu kekuatan yang bisa membantu dia. Nah, disitulah manusia yang selama ini melupakan Tuhan akan teringat, dan dia pun akan mengucapkan, ya Tuhan, oh my God, ya Allah, ya Rob, tolonglah aku. Itu adalah ungkapan yang pasti diucapkan manusia, baik dia selama ini melupakan Tuhan ataupun selama ini ingat-ingat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau benar-benar ingat dalam keadaan terjepit di mana orang lain sudah tidak bisa membantu, call friend sudah tidak bermanfaat, maka pada waktu itu semua kembali kepada kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan atau God. Maka di sini mereka akan membuat janji, ya Allah, kalau ya Tuhan, ya oh my God, kalau selamat saya akan menjadi hambamu yang taat. Tetapi kehidupan dunia terkadang melupakan dirinya, sehingga ya itulah gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul pada masa dahulu, setiap setelah ada musibah dan hancurnya satu kaum dengan menumbuhkan kaum yang lain dengan seorang rasul untuk memberi peringatan kepada mereka. Iya, kalau kita kaitkan memang seperti apa yang sudah dijelaskan oleh para pembicara terdahulu, bahwa memang ayat ini kaitannya sangat erat dengan ayat 21 yang kita bahas kemarin, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkadang kita ini manusia yang penuh dengan nisyan, penuh dengan kelupaan dan kealfaan, sering diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul. Jadi musibah itu sendiri pun patut kita syukuri, manakala dengan musibah itu kita teringat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu sekalipun menimpa harta kita, menimpa jiwa dan raga kita, dan orang-orang yang kita kasih sayangi pun akhirnya meninggalkan diri kita, tetapi ketika kita ingat dan kembali kepada Allah, inilah kenikmatan yang luar biasa, di mana mungkin selama ini kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang taat kepada Allah, tetapi mengapa Allah masih juga menimpakan suatu cobaan, musibah atas diri kita, maka yakinlah kita bahwa kita sedang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita di tengah hamba-hambanya yang lain. Tapi yang paling ditakuti adalah ketika musibah menerpa, ketika azab telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, manusia semakin lengah dan menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, sampai akhirnya khasirat dunia wal akhirah, dia merasakan kerugian dunia dan akhirat. Tentu kita jualah yang mengetahui apakah itu adalah merupakan kenikmatan bagi diri kita atau itu adalah merupakan azab bagi diri kita. Mari kita berkaca hari ini untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya Ardiansyah bersama para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan ikutilah terus siaran ini, semoga bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.